warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuha at-talaba wal ikhwan wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dari kitab Mudzakiratul Hadis An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Mudzakirah mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang akidah dan metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini penulis menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disyarah. Ada 16 hadis, masing-masing penjelasannya panjang disebutkan oleh beliau hafizhahullah ta'ala. Kitab ini dikumpulkan oleh al-'allamah al-ustadz Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah ta'ala. Syekh al-'allamah Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizhahullah ta'ala. Kita ulang kembali hadis yang pertama, al-hadisul awal. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama di sini disebutkan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adha, ketika mengutus Mu'ad ilal Yaman, ke Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikanlah awal mula pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa fi riwayatin, disebutkan di dalam riwayat yang lain dengan lafaz ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu, fa a'limhum, ajarkan kepada mereka annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailatin, bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap siang dan malam. Fa'in ato'u kalitadik, jikalau mereka mentaatimu, fa'a'limhum, ajarilah yang berikutnya, annallaha aftaradu alaihim sadaqatun, sadaqatan, tukhadu min agniyaihim, faturaddu ala fukara'ihim, bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diserahkan kepada orang-orang miskin mereka, yakni yang dimaksud tentunya zakat. Fa inhum ata'u kalidzalik, jikalau mereka mentaatimu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati engkau dari harta-harta berharga milik mereka. Tidak boleh sembarangan mengambil harta berharga milik orang lain. Wattaqi da'watal mazlum, hendaknya engkau berhati-hati dari doa orang yang dizalimi. Jangan sembarangan, hati-hati. Tidak boleh menzalimi orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum." Hati-hati engkau dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara dia, antara doa orang yang dizalimi tersebut dan antara Allah pemisah. Tidak ada. Maknanya orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Sekalipun dia seorang yang fasik, sekalipun dia seorang yang melakukan kejahatan, kalau dia dizalimi, dia mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doanya dan antara Allah. Akhrajahul hadis Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Az-Zakat nomor 1395-1458 di dalam sahihnya. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitabul iman nomor hadis nomor 31. Dikeluarkan pula oleh An-Nasa'i di dalam kitabuz zakah jilid yang kelima halaman 3. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah di dalam kitabuz zakah nomor 1783. Dikeluarkan pula oleh Ad-Darimi di dalam kitabuz zakah nomor 1660. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Inilah hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rawil hadis. Abdullah bin Abbas adalah yang meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas namanya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, ya. Dia hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Hubungan Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad SAW apa? Menantu. Menantu. Wah. Anta. Sahabat. Ahsan. Sahabat Nabi SAW. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Hubungan kekerabatan. Anta. Sepupu. Nabi Muhammad SAW dengan Abdullah bin Abbas sepupuan, karena Nabi Muhammad SAW nama ayah beliau Abdullah. Abdullah dengan Abbas ini kakak adik. Abbas melahirkan, dari beliau terlahirkan anak yang bernama Abdullah. Abdullah terlahirkan dari beliau anak yang namanya Muhammad, gitu ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Beliau adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Beliau dijuluki Al-Habru Al-Bahru. Al-Habru itu tinta, tinta yang luas. Al-Bahru itu lautan ilmu. Kenapa beliau dijuluki ini? Lisa'ati ilmihi, karena begitu luasnya ilmu beliau radhiyallahu anhu. Wa huwa ahadul muksirina minas sahabah, salah satu dari sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa saja sahabat yang termasuk dari minal muksirina fil hadis? Bukhari. Siapa? Umar. jangan ngarang. Anta ya Ihsan, anta ya Abu Uwais. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri di antaranya. Wal muqsiruna fi riwayatil asar. Abu Hurairah yali Ibnu Umar. Ya. Yang meriwayatkan lebih dari 1000, yang pertama urutannya Abu Hurairah. Yali Ibnu Umar. Wal habru, habru ya ini Abdullah bin Abbas di antaranya. Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian siapa lagi? Anas, ya, Anas bin Malik juga. Kemudian Jabir, kemudian zaujatun Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Al-Muqsirina fil hadis wa ahadul abadina min fuqaha'i sahabah, salah satu dari sahabat yang bernama Abdullah termasuk dari ahli fikihnya sahabah. Mata sanata saman wa sittin, beliau meninggal di tahun yang ke 28. Al-Mufradat, Mufradat hadis, bu'isa maknanya ursila. Ahlul kitab yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah umul yahud wan nasar, Yahudi dan Nasrani. Syahadat Allah ilaha illallah maknanya adalah al-i'tirafu bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah, mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun wa syirkun billah, dan ibadah kepada selain Allah adalah batil dan syirik kepada Allah. Yuwahidullah maknanya yufriduhu bil ibadati wahdahu, maknanya mengesakan Allah dalam ibadah. Iftaradha maknanya aujaba wa hatama, mewajibkan. Shadaqatun maknanya zakat yang wajib. Fa innahum ata'uka, kalau mereka mentaatimu maknanya inqada wa dasaru, yakni menerapkan perintah. Qara'im, hati-hati engkau dari qara'im amwalihim, harta yang berharga maksudnya. Khiyarul mal wa anfasuhu wa aktsaruhu samanan. Di dalam hadis ini yubayyinu al-hadis al-khatawat al-wajibah allati yajibu an yaslukaha da'i ila Allah. Di dalam hadis ini dijelaskan langkah-langkah yang wajib yang ditempuh bagi orang yang ingin berdakwah di jalan Allah, yang ingin mendakwahkan apa yang dia ilmu. Karena sesungguhnya ayyuhal ahibba barakallahu fikum, masing-masing dari kita memiliki ilmu, yakni tentu di antara kita ada yang mengetahui tentang ilmu agama, entah itu ilmu tentang taharah, fikih, akidah, akhlak dan yang lain. Dan di antara yang semestinya dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu adalah menyampaikan apa yang dia ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sehingga bagi kita yang memiliki ilmu, hendaknya kita sampaikan, entah itu kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada keluarga. Terutama ilmu yang berkaitan tentang tauhid wal aqidah. Aqidah seorang seseorang wajib untuk berakidah dengan akidah yang benar. Kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullah, Fa awwalu syai'in yajibu an yabda bihi wa da'watu ila tauhid. Yang paling pertama yang wajib dimulai ketika seseorang mendakwahkan ilmunya adalah dakwah kepada tauhid. Wa ifradullahi wahdah, dan mengesakan Allah semata. Bil ibadah, dalam ibadah. Wal ibti'ad an syirki, dan menjauhi kesyirikan. Saghirihi wa kabirihi, baik yang besar maupun yang kecil. Wa dzalika yakunu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang demikian itu dengan seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wal maqsud bi hadhihi syahadah, yang dimaksud dengan kesaksian ini adalah annal ibadat bi kulli anwa'iha haqqun thabitun lillahi wahdahu la yastahiqqu siwahu minha syai'an. Bahwa ibadah-ibadah itu dengan berbagai macam jenisnya, bagaimanapun bentuknya, adalah hak yang tetap milik Allah semata. Selain Allah tidak berhak mendapatkan ibadah sedikit pun. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Wala rajulun salihun, tidak pula seorang yang soleh. Wala hajarun, tidak pula batu. Wala syajarun, tidak pula pohon. Wala syamsun wala qamarun, tidak pula matahari dan bulan. Tidak ada dari makhluk ini yang berhak mendapatkan ibadah sedikit pun, siapapun makhluk tersebut, baik itu malaikat ataupun nabi, sekalipun orang soleh, atau bahkan yang tingkatannya di bawah mereka, orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat, tidak berhak mendapatkan ibadah sedikit pun. Apa pengertian ibadah? Ibadah itu ada definisinya. Apa pengertian ibadah? Yang masih kurang dari definisi. Anta. Ibadah adalah sebuah nama yang menyebut setiap perkara yang Allah cintai dan ridhoi berupa ucapan dan perbuatan yang kami mengumumkan. Itulah ibadah yang zahir maupun yang batin. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati al-batinati. Sebuah nama yang mencakup setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang lahiriah maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang batin. Seperti apa contohnya ibadah? Menyembelih. Apalagi? Berdoa. Ya. Berdoa termasuk ibadah. Kenapa doa kita katakan ibadah? Karena doa adalah perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Allah memerintahkan kita berdoa, berarti Allah mencintai doa. Berarti Allah meridhai perbuatan doa. Berarti dengan demikian doa dinamakan ibadah. Kenapa? Karena tidak Allah memerintahkan melainkan perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. doa. Berarti doa itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Ya. Illallah, melainkan Allah. Berarti segala sesuatu dari selain Allah tidak berhak mendapatkan ibadah. Doa contohnya, doa ibadah. Boleh tidak berdoa kepada Nabi Muhammad? Boleh? Hah? Kenapa? Boleh tidak? Boleh? Boleh? Boleh tidak berdoa kepada Nabi Muhammad? Tidak? Kenapa? Iya, tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad. Boleh tidak? Kenapa? Karena berdoa itu hanya boleh diberikan untuk Allah. Wajib diberikan untuk Allah. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, tolong lancarkan rezekiku." Ya, ketika haji atau umrah datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Nabi, tolong lancarkan warungku. Ya Nabi, tolong carikan aku jodoh." Tidak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah abdun wa rasulun, hamba. Hamba yang tidak boleh diibadahi. Wa rasulun, dan beliau adalah rasul, la yu'sa, yang tidak boleh dimaksiati. Beliau hamba, ya. Sebagaimana malaikat juga hamba. Sebagaimana orang soleh juga hamba. Batu selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak mendapatkan ibadah. Pohon, ya, makhluk Allah tidak boleh diibadahi. Pohon tidak boleh kita beribadah kepada pohon. Demikian pula matahari dan bulan. Fala yud'a illallah wahdah, tidak boleh seseorang berdoa melainkan harus berdoa kepada Allah saja. Wala yustaghats illa bi, tidak boleh seseorang beristighatsah melainkan hanya kepada Allah. Istighatsah itu maknanya memohon pertolongan ketika dalam kondisi genting. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perang Uhud, ya, beliau dalam kondisi genting. Beliau sallallahu alaihi wasallam beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighatsah itu memohon pertolongan ketika dalam kondisi genting. Tidak boleh beristighatsah melainkan hanya kepada Allah. Wala yusta'an illa bi, tidak boleh seseorang meminta pertolongan melainkan hanya kepada Allah. Wala yutawakkal illa alaihi, tidak boleh seseorang bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan urusan hanya kepada Allah. Wala yakhaf wa yurja illa hu. Tidak boleh seseorang takut dan berharap melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara jenis ibadah adalah salat. Salat tidak boleh digunakan untuk selain Allah. Misal seseorang salat pingin dibilang rajin. Boleh enggak salat biar dibilang rajin? Tidak boleh. Kenapa? Hah? Salat itu hukumnya wajib. Naam, sahih. Salat itu hanya untuk Allah. Harus diberikan karena Allah. Tidak boleh mengerjakan salat karena iming-iming yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah juga menuntut ilmu, belajar agama. Belajar agama bukan untuk selain Allah. Tidak boleh seseorang belajar agama untuk selain Allah. Tidak boleh seseorang belajar agama untuk dunia. Tidak boleh seseorang belajar agama untuk tendensi-tendensi duniawi. Harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kata Syekh, "Faman sarafa syai'an min hadhihi al-ibadat aw ghairiha li ghairillah, faqad asyraka billah." Barang siapa yang memberikan sedikit saja dari ibadah-ibadah ini atau selain dari yang telah kita sebutkan tadi kepada selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Serta tidak ada bagi orang-orang yang zalim sedikit pun penolong. Orang yang musyrik sama sekali tidak mendapatkan penolong. Na'udzubillah. Berarti di sini, saudara-saudaraku sekalian, dosa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Allah haramkan baginya surga. Mau kemana lagi dia kalau surga sudah haram? Tidak ada tempat lain baginya kecuali neraka. Maka mari kita berusaha membenahi diri kita, keluarga kita, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Dosanya sangat besar, dosanya sangat besar, sebesar-besar dosa, sebesar-besar musibah kesyirikan itu. Walaysa muradu min la ilaha illallah mujarradan muqti biha. Bukanlah yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah ini hanya sekedar mengucapkan. Balabudda min ma'rifati ma'naha, bahkan harus bagi kita mengetahui maknanya. Makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa makna la ilaha illallah? Antum. Nah, ahsan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu Allah. Iya. Tidak ada di ruangan ini kecuali Randy. Berarti di ruangan ini siapa? Siapa di ruangan ini? Randy. Nah, berarti orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Allah. Orang kafir juga mengatakan Tuhan. Orang musyrik juga mengatakan Tuhan. Tetapi kalau kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, itulah yang benar. Ya. Yang disembah dari selain Allah itu mereka menamakannya Tuhan. Ya. Mereka menamakannya Tuhan. Patung, salib, itu Tuhan bagi mereka. Mereka katakan itu Tuhan. Ya. Lata, Uzza, Manat, pepohonan, batu-batuan, sembahan musyrikin, itu mereka namakan Tuhan. Tetapi kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Mereka Tuhan, tetapi tidak berhak diibadahi. Jadi makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? Nah, tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah, atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Jangan sampai salah dalam menafsirkan. Jangan sampai salah dalam memaknakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya. Nah, wajib bagi kita untuk mengetahui maknanya, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Wal amal muttada'a, dan wajib pula bagi kita untuk mengamalkan konsekuensinya. Wala budda min istikmali syurutiha, dan wajib bagi kita untuk menyempurnakan syarat-syaratnya. Wa syurutuha sab'atun. Syarat la ilaha illallah ini ada tujuh. Ada tujuh syarat la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Ya. Assalamualaikum. Ada pertanyaan bagi umaha yang ingin bertanya silakan lewat kertas. Ya. Assalamualaikum. Ngajam jadi. Ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, ana mau tanya di luar tema. Adakah batas waktu syafar, safar mungkin ya? Batas waktu safar. Batas waktu hari. Untuk kita mengqasar sholat dan kita diberi keringanan untuk tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah kecuali sholat subuh. Terkait tentang batasan waktu safar, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Di antara ulama berpendapat yang seperti ini tidak ada batasannya. Dikembalikan kepada urf setempat, kebiasaan setempat. Kalau kebiasaan setempat itu telah menentukan bahwa ini safar, maka dihukumi safar. Jadi tidak ada batasan. Namun kalau kita kembali kepada batasan, kalau kita mau beramal dengan urf setempat ini, sulit kita menentukannya karena masing-masing huruf berbeda, masing-masing daerah berbeda tempatnya. Seperti di Batu Raja belum tentu sama dengan di Martapura misal. Jadi wallahu a'lam, sulit menentukannya kalau untuk beramal dengan huruf setempat, kebiasaan setempat. Sebagian ulama, dan ini pendapat mayoritas, pendapat jumhur ulama, pendapat ini juga dipegang oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, batasannya apabila telah mencapai ukuran 80 km. Ketika seseorang melakukan perjalanan sudah mencapai jarak 80 km, maka sungguh itu telah dikatakan safar. Di bawah itu tidak bisa dikatakan sama. Dalil dalam hal ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau adalah min ulama'is sahabah, min fuqaha'is sahabah, sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, ajarilah dia agama. Ya Allah, ajarilah dia tafsir Al-Qur'an. Yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau kembali kepada dalil, tidak ada dalil yang jelas yang sahih tentang batasan ini. Hanya saja sebagian ulama mengembalikannya kepada huruf setempat. Sebagian ulama lagi mengembalikannya kepada jarak, ya. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Batasan safar itu seukuran 80 km. Adapun di bawah itu tidak bisa dikatakan safar. Kalau lebih dari 80 km lebih pantas lagi untuk dikatakan safar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita diundang saudara di acara akikah yang terdapat di dalamnya musik dan campur baur ikhtilat? Jika kita mendatanginya setelah acara selesai, tetapi masih dalam waktu tersebut, apakah boleh kita datangi? Dalam hal ini, hendaknya seseorang betul-betul hati-hati sebelum melangkah. Dilihat dulu acaranya terdapat kemungkaran atau tidak. Kalau di dalam acara tersebut terdapat kemungkaran, maka gugur bagi kita mendatangi acara tersebut. Gugur kewajiban kita mendatangi undangan tersebut kalau di dalamnya terdapat kemungkaran. Boleh tidak kita datang setelah selesai acara? Nah, ini kalau setelah selesai acara khawatir panjang urusannya nanti, ya. Khawatir urusannya panjang nanti, di antara mereka mungkin bertanya-tanya kenapa terlambat. Kalau misalkan mau datang, mungkin datang. Mungkin ada saudara kita yang mau akikah. Kita datang saja sebelum dimulai kambing itu disembelih, kita datang. Kan? Ini hadiah dari saya. Sudah selesai. Mudah-mudahan nanti anaknya menjadi anak yang soleh. Demikian. Tinggalkan. Ya. Akikah itu acaranya tidak ribet. Ya, tidak sulit di dalam Islam. Cukup memotong kambing, ya. Setelah itu dibagi-bagikan, selesai, ya. Memotong kambing, setelah itu dibagi-bagikan, itulah akikah. Demikian, saya tidak tahu bagaimana acara yang dimaksud ini, ya. Ada ikhtilatnya, memotong kambing ada ikhtilatnya, bingung juga gimana acaranya. Allahu a'lam. Yang jelas, ya, acara itu kalau di dalamnya terdapat kemungkaran, tidak boleh kita menghadirinya. Tidak boleh kita menghadirinya. Wallahu'alam bishawab. Bismillah. Apakah ujian yang terjadi kepada umat manusia adalah dosa kita di masa lalu untuk dikuburkan? Nah, Allah berfirman, ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, itu disebabkan ulah tangan kalian. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan banyak, ya, terhadap kalian. Banyak yang telah Allah maafkan itu daripada musibah yang Allah berikan kepada kalian. Maaf Allah lebih banyak, ya. Jadi apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa kalian, disebabkan ulah tangan kalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.